إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانتنا أعزكم الله، tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini ialah tentang fenomena kebebasan yang bisa merusakkan generasi muda muslim. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kebebasan dalam bahasa Arab disebut dengan al-hurriyah, maknanya kebebasan. Kalimat al-hurriyah dalam bahasa Arab ini menunjukkan perkara yang positif. Kalimat al-hur, bebas, merdeka, itu sesuatu yang paling baik, yang paling bagus, yang benar, dan yang paling merdeka. Asy-syai'ul hur, sesuatu yang hur, maknanya ialah kullu syai'il fakhir, segala sesuatu yang bernilai, yang berharga, yang istimewa. Al-hur fil af'al, merdeka dalam berbuat, maknanya al-fi'lul hasan, perbuatan yang bagus. Al-ahrar minan nas, orang-orang yang dikatakan hur ialah akhyaruhum wa fadiluhum, orang-orang yang terbaik, orang-orang yang paling mulia. Itu secara bahasa. Sehingga kalimat kebebasan al-hur sesungguhnya mengandung makna positif, mana yang bagus, dikaitkan dengan perkara-perkara yang bagus secara bahasa. Adapun secara istilah, barakallahu fikum, kalimat kebebasan ini mengandung makna yang cukup beragam tergantung pelakunya dan orang-orang yang mencetuskan ideologi. Kalau dari kalangan pengusung HAM, hak asasi manusia, kalau menurut mereka yang namanya al-hurriyah, kebebasan ialah hakul fard fi ayyaf'ala ma la yadur bil akharin. Hakul fard fi ayyaf'ala ma la yadur bil akharin. hak individu, ya, hak pribadi untuk melakukan apa saja yang tidak membahayakan orang lain. Hak individu, hak pribadi untuk melakukan apa saja selama tidak membahayakan orang lain. Itu dari kalangan HAM, pengusung HAM, hak asasi manusia. Jangan dibahas insyaallah. Lebih parah lagi ketika kebebasan itu diserahkan definisinya kepada orang barat. Al-hurriyah nil-gharb, kebebasan menurut orang-orang barat yang memang dikenal sebagai penganut paham kebebasan. Mereka mengatakan yang namanya al-hurriyah adalah al-intilaku bila qaid wa takhallusu min kulli dhabit wa takhallusu min kulli riqabah. Ya, yang namanya al-hurriyah itu kebebasan berekspresi tanpa batas. Kebebasan berekspresi tanpa batas, melepaskan dari semua aturan dan melepaskan dari semua ikatan. Itu pengertian al-hurriyah, kebebasan di kalangan orang-orang barat. Kalau demikian maknanya barakallahu fikum, kebebasan menurut mereka ialah kok bebas. Bebas mengucapkan kata-kata apapun, bebas melakukan tindakan apapun, bebas makan apapun, bebas minum apapun, bebas berakidah apapun. Engkau berakidah meyakini batu sebagai Tuhanmu, wala pohon sebagai Tuhanmu, dedemit-dedemit jin-jin sebagai Tuhan kamu, kamu nyembah wali dalam kuburannya terserah. Bebas berkeyakinan. Dan kau bebas pula tidur dengan siapa yang kamu inginkan, tidur dengan laki-laki, dengan perempuan, segala macam terserah kamu. Al-Bihim bebas, bebas tanpa batas. Sehingga pada mereka barakallahu fikum ada yang namanya hurriyatul i'tiqad wa tadayyun, bebas berkeyakinan, bebas beragama. Nah, semuanya silakan kecuali Islam, jangan. Pada mereka ada yang namanya hurriyatul dzat au syakhsiyah, kebebasan pribadi, kebebasan individu. Masing-masing orang bebas melakukan, mengerjakan, mengucapkan apapun yang diinginkan sama dia. Pada mereka ada yang namanya hurriyatut tafkir, bebas berpikir, bebas berpemahaman. Juga ada yang namanya hurriyatut ta'bir war-ra'i, bebas pes, bebas mengungkapkan sesuatu, bebas berpendapat. Ada pula bebas dalam beramal, bekerja, tempat tinggal, mengambil kemanfaatan, kepemilikan, bebas berpolitik, bebas apapun tanpa batas. Ini yang namanya al-hurriyah di kalangan orang-orang barat. Adapun yang namanya kebebasan secara istilah syariat, yang dimaukan dengan al-hurriyah ialah ma wahabahu Allah Ta'ala lil insan, ma wahabahu Allah Ta'ala lil insan min malakati tasarruf listifai haqqih wa adai wajibih duna ta'assufin wa'tidah. Yang namanya hurriyah, kebebasan dalam pandangan Islam ialah apa yang Allah anugerahkan, apa yang Allah anugerahkan kepada insan dari kemampuan untuk bertindak, dari kemampuan untuk bertindak dalam rangka untuk memenuhi haknya dan menunaikan kewajibannya dengan tanpa ta'assub, dengan tanpa takalluf, memberanikan diri juga dengan tanpa melampaui batas. Itu yang namanya hurriyah dalam Islam. Anda dikasih kebebasan, Anda dikasih kemampuan untuk bertindak, berbuat, beramal dalam rangka untuk menunaikan, mencukupi, memenuhi hak-hak Anda sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim, dan juga dalam rangka untuk menunaikan kewajiban-kewajiban Anda sebagai seorang insan, sebagai seorang muslim. Tidak takalluf, juga tidak melampaui batas. Nah, sehingga dalam Islam, insyaallah, dalam Islam yang namanya al-hurriyah, kebebasan itu dikasih qaid, dikasih ketentuan, dikasih aturan, dikasih batasan. Ada tujuannya untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan untuk mendapatkan hak kita sebagai seorang muslim dengan tanpa ifrat wa ataupun tafriq. Ini secara istilah barakallahu fikum terkait dengan yang namanya al-hurriyah. Definisinya kembali kepada masing-masing pelaku dan kembali kepada ideologinya masing-masing. Kalau Anda muslim, maka dikaitkan dengan keislaman Anda. Kalau Anda bukan muslim, maka kembali kepada kebebasan tanpa batas seperti yang disebutkan di atas. Tapi barakallahu fikum, dari definisi atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya al-hurriyah, kebebasan, itu terbagi menjadi dua. Ya, al-hurriyah tanqasimu ila qismaini ra'isain. Kebebasan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah al-hurriyatul mazmumatul muharramah. Al-hurriyah al-mazmumah al-muharramah, kebebasan yang tercela, yang haram. Ini sekarang sudah kita pandang dengan kacamata Islam. Yang pertama yang haram, yang tercela. Yang haram ada dua gambaran. Ala nau'ain, ala suratain. Kebebasan yang haram ini ada dua gambaran, dua macam, dua jenis. Yang pertama, an-nau'ul awwal hurriyatun mutlaqah. Disebut dengan istilah hurriyatun mutlaqah, kebebasan mutlak. Ini kebebasan yang dianut oleh orang-orang barat. Tidak ada ikatan, tidak ada ketentuan, tidak ada batasan. Umum, meliputi siapapun, untuk siapapun, dalam semua sendi-sendi kehidupan dia. Mutlak, bebas, tanpa batas. Inilah kebebasan yang diinginkan oleh orang-orang barat. Hurriyatun bila quyud wala hudud. Kebebasan dengan tanpa ikatan, dengan tanpa aturan, dengan tanpa batas. Ikhwan fillah rahimakumullah, kebebasan yang semacam ini adalah kebebasan yang diistilahkan oleh para ulama sulukun bahimi. Ini merupakan perilakunya binatang. Mohon maaf kalau agak kasar bahasanya. Nah gitu ya. Ya perlu dikandangkan di sini, dikandangkan memang kotor, memang jelek. Baik, kebebasan semacam ini diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan sulukun bahimi. Ini perilakunya binatang. Faubawi, tanpa aturan, bebas tanpa aturan, merusak, mursid, mudamir, menghancurkan, tidak layak dengan kemuliaan seorang insan, tidak layak dengan kehidupan seorang insan, tidak layak untuk sosial kemasyarakatan seorang insan. Dengan seorang insan, apalagi untuk seorang muslim. Untuk insan saja tidak layak, apalagi seorang muslim. Santum bayangkan barakallahu fikum, ketika sebuah tempat, sebuah daerah, sebuah wilayah, sebuah negara menganut paham hurriyatun mutlaqah, kebebasan mutlak tanpa batas. Santum bayangkan semua kekejian, semua kehinaan, semua kerendahan ada di situ. Betul? Nah, tetap jauh-jauh. Kita bahas saja bab masalah makulat wal masyrubat, bab makanan dan minuman. Ia mengandung kebebasan dalam hal ini. Semua bakal ditangkap. Ya, Pak, ya. Di sini ada pasar namanya apa? Tumohon. Ya, salah. Hah? Tidak namanya Tumohon kok. Pasar tuh mohon akhirnya, masya Allah, semua dijual di situ. Ya, Pak, ya. Dan semata-mata dijual, di lanjut di makan. Yang namanya ular, yang namanya anjing, yang namanya tikus, yang namanya kucing, semuanya dijual, dimakan sama mereka. Rendah apa kotor, jijik apa hina, semuanya. Itu dikarenakan mereka tidak ada batasan-batasan saya. Bayangkan, baru dalam bab makan makanan, semua yang kotor-kotor, yang menjijikan, yang jelek-jelek, yang haram-haram dilumat. Itu kurang satu aja, makan manusia. Itu mohon tidak ada. Di dunia luar sana ada. Mereka makan dari manusia. Apalagi diiringi dengan masyrubat, minuman-minuman yang beralkohol, yang membuat mereka mabuk berat, itu mereka biasa makan daging temannya sendiri. Daging bakar, dipanggang itu. Sekarang lagi heboh dengan yang namanya sate daging manusia. Nauzubillah. Itu baru makanan ya, Pak. Atau bisa bayangkan terkait dengan minuman, maka semua minuman-minuman yang mabukkan, yang diharamkan, yang macam-macam itu akan dihabiskan oleh mereka. Itu aja sudah membuat seorang insan yang masih bersih fitrahnya sudah merinding. Ya. Jangankan lihat fotonya, baru dengar apa khabarnya saja jadi malas makan. Ya, baik. Apalagi lihat fotonya yang dijual, yang dipampang, yang digantung-gantung itu, yang diri-diri itu, apalagi lihat orang makan itu semuanya, jadi gak selera, gak nafsu ya namanya mas. Itu baru kebebasan makan, kebebasan minum. Satu bayangkan lebih jauh daripada itu, kebebasan dalam bertindak dan berbuat hancur. Bebas di dalam melakukan perzinahan, bebas dalam melakukan tindakan-tindakan al-muhim binatang itu. Rusak, akan rusak serusak-rusaknya, hancur sehancur-hancurnya sebuah tempat, wilayah, daerah atau negeri yang demikian kondisinya menganut kebebasan secara mutlak. Betul-betul Anda akan menyaksikan kehidupan hewan. Laki perempuan di mana-mana, tahu-tahu di jalan, suhu di situ, tahu suhu ya, langsung kerja di situ, di mana-mana. Pemandangan hewan, yang ini ikut pemahaman Buddhisme, di mana-mana telanjang, nggak pakai baju, di mall, di kafe, di pinggir jalan, itu semuanya ada pada mereka ya, Pak. Orang-orang yang mengaruh kebebasan, rusak itu. apalagi lebih daripada itu, mereka menganut kebebasan yang mutlak, kebebasan dalam berpikir, dalam berpendapat, dalam beragama. Oh, yang mau kafir-kafir, yang mau syirik-syirik, yang semuanya akan hancur. Rusak akidahnya, rusak ibadahnya, rusak muamalahnya, rusak akhlaknya, rusak adabnya, rusak segala sesuatunya. Hewan. Dan itu yang terjadi pada negara-negara barat yang menganut kebebasan secara mutlak. Kita bisa mensensus secara global mafsadat yang ditimbulkan dari al-hurriyatul mutlaqah, kebebasan yang mutlak. Yang pertama, akan muncul di sana segala bentuk kekufuran-kekufuran yang ada. Karena bebas beragama, bebas berakidah, semua bentuk kekufuran-kekufuran akan ada. Yang tidak ada apa ya, Pak? Yang tidak ada apa ya, Pak? Islam. Karena Islam akan dianggap sebagai agama yang menghalangi kebebasan. Semuanya ada, Islam tidak. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Kristen, mau Katolik, mau Protestan, mau Advent, mau apa, semuanya ada. Yang musyrikin, semuanya ada. Kecuali. Dan bayangkan pula kalau waktu itu di sana muncul berbagai macam ritual-ritual kesyirikan, perdukunan di mana-mana. Mereka biasa disebut dengan istilah fudu. Atau fudu ya. Syirik dalam bentuk perdukunan, pertanungan, telur, dan segala macamnya. Fudu. Dan yang lain-lainnya. Semuanya akan ada. Yang nyembah-nyembah api pakai beting atau beting ya, kecil itu dinyalakan begini-gini. Ada apapun yang tergambar di benang antum dari berbagai macam bentuk kesyirikan dan kekufuran, ada pada mereka. Tidak ada masalah. Bebas. Kecuali. Apalagi perkara-perkara yang berbau syahwat, berbau kemaksiatan. Wah, itu sudah makanan sehari-hari ya. Apapun yang dibenahnya antum, kamu jangan bayangkan ya, Pak. Yang melintas dibenahnya antum dari perkara-perkara yang berji, perkara yang mungkar, perkara yang maksiat, ada pada mereka. Ada pada mereka. Tak ada Pak Syahrul. Mungkin bayangannya antum tadi laki perempuan entah dengan pacarnya dan ada contoh jenisan kerjaan. Ada. Bahkan sampai pada tingkat sama hewan juga. Sama hewan juga. Ini sama kuda, ini sama anjing, itu sama babi. Mau benar-benar serusak-rusaknya. Semua yang jelek-jelek, yang ring-ring, yang mungkin tidak terbayang di benarnya antum sebagai orang muslim, itu ada pada mereka. Allahul Musta'an. Sehingga yang namanya moral hancur berantakan. Ada pola akhlak hancur berantakan. Sehingga masyarakatnya hancur, keluarganya hancur, semuanya hancur seperti hewan ternak. Ulaika kal an'ami bal hum adallu sabila. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih seperti hewan. Ya, masih mending hewan ternak, masih mending unta bisa dimakan. Mending sapi bisa disate, bisa dimakan. Enak kambing. Sate kambing muda, berada rasanya. Nah, kalau mereka menjijikkan. Ini yang pertama, Ifat. Namanya Al-Hurriyatul Mutlaqah. Perlu diketahui, barakallahu fikum, kebebasan yang mutlak semacam ini, itu idenya, sumbernya, ternyata dari musuh-musuh Islam. Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali habibahullah, beliau punya makalah namanya Hurriyatur Ra'y. Makalah dengan judul kebebasan berpikir, berpendapat. Diambil dari situs sahab.net. Beliau menjelaskan wa idza bahatha al muslim an man sya'i hadhihi al ara fala yajiduhu illa min a'da'i islam min al yahudi wal nasara wal ilmaniyin al mutahallilin min al qiyam wal aqaid al samawiyah wal akhlaq al rafi'ah. Kalau seorang muslim tidak mencari tahu sumber ide-ide semacam ini, maka dia tidak akan mendapatinya kecuali dari musuh-musuh Islam, dari kalangan Yahudi, Nasrani, sekuler, yang mereka lepas dari nilai-nilai, dari agama-agama samawi, dari akhlak-akhlak yang terpuji. Dan dia tidak akan bisa menemukan dari semua ideologi dan ide-ide mereka, tidak akan mungkin menemukan sandaran dalil. Dalam Al-Quran tidak ada, dalam sunnah tidak ada, kecuali dari syubhat, kerancuan-kerancuan pemahaman yang dilontarkan oleh para dai-dai kebebasan. Ingat, dari musuh-musuh Islam, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimin, terutama wahai remaja-remaji, pemuda-pemudi muslimin, ideologi kebebasan mutlak itu dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan al-Yahud, Zionis, An-Nasara, Sayyidin, Ilmaniyin, sekuler, dari mereka. Juga dijelaskan oleh beliau, barakallahu fikum, tujuan daripada ideologi kebebasan ini. Beliau menyatakan bahwasanya tujuan yang paling inti, yang paling penting bagi mereka dengan mengkampanyekan slogan kebebasan ini di tengah-tengah umat Islam, tujuan yang paling inti adalah hadmul Islam, menghancurkan Islam, menghancurkan akidah-akidah Islam, akhlak-akhlak Islam, ibadah-ibadah suci dalam Islam. Yang kedua, tujuan mereka ialah mengeluarkan umat manusia dari penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla, mengagungkan risalah-risalah Allah, mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan menuju kepada penghambaan kepada para setan, penghambaan kepada hawa nafsu, kepada pohon-pohon, batu-batu dan yang lain-lainnya dari makhluk yang ada. Mengajak mereka untuk ittiba' syahwat, mengikuti syahwatnya mereka dan terjatuh dalam lumpur keinginan. Jadi kalau terkait dengan orang-orang kafir, boleh. Tapi tatkala mereka barakallahu fikum mengkampanyekan ideologi ini di tengah-tengah umat Islam, berarti tujuan mereka adalah untuk menghancurkan Islam muslim. Dihancurkan akidahnya, ubudiahnya, akhlaknya, adabnya, bimbingan-bimbingan yang mulia, dihancurkan. Dan menyeret kaum muslimin menjadi budak-budak syaitan, jadi budak-budak syahwat, dijatuhkan dalam kubangan-kubangan keinginan dan kerendahan kepada Allah. Maka hati-hati wahai kaum muslimin dari slogan-slogan yang semacam ini, lebih daripada ini yang perlu untuk kita waspadai barakallahu fikum adalah ternyata ada di tengah-tengah kaum muslimin, ada dari sebagian tokoh-tokoh Islam, kata mereka, yang justru sebagai pengawal ideologi. Bukan semata-mata mengawal, tapi ikut mengkampanyekan. Tentunya dibungkus dengan bungkusan Islami, dibungkus dengan bungkusan yang indah. Mereka tidak lagi menamakan dengan kebebasan, dengan gambaran yang sehinai. Mereka mengatakan ini adalah haboroh, menuju kepada dunia modern, modernisasi, meninggalkan dunia-dunia primitif, kata mereka. Primitif itu mereka maksud penuh dengan ikatan dan aturan, menuju kepada hadar. Inilah yang namanya kemajuan. Hadar, kemajuan, menuju ke zaman modern dan segala macam. Ini yang dikatakan sebagai pengembangan-pengembangan dalam berpikir, tidak cukup. Tapi ketika melakukan penelitian pada itu, kita mendapati cukup banyak pihak-pihak yang mengkampanyekan pemahaman semacam ini. Yang paling santer dan yang paling kelihatan adalah dari kalangan kaum liberalis. Dari kalangan kaum liberalis. Perpahami Imam Nahdlatullah, di antara bentuk pemahaman liberalisme, orang-orang liberal, mereka menganut yang namanya hurriyatur ra'y, kebebasan di dalam berpendapat. Mereka punya paham yang namanya kebenaran itu sifatnya relatif, tidak ada al-haq yang mutlak. Itu mereka. Sehingga diminta untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan apapun, ikatan agama, ikatan yang lain-lain, dilepaskan semuanya, blank, kosong. Kemudian baru dia berpikir secara rasionalis untuk mendapatkan al-haq yang diinginkan. Sehingga dengan paham liberal, Anda bebas untuk menjadi apapun dan siapapun. Anda memilih jadi Kristen, tidak ada masalah. Itu hak Anda. Anda memilih jadi Yahudi, silakan. Buddha, Hindu, silakan. Konghucu, silakan. Kebatinan, silakan. Islam, awas. Jangan lupa dengan kata-kata Islam, awas lagi. Mereka aneh Islam. Oh, ini dari kalian kaum jin, jemaat Indonesia Liberal. Jangan mengatakan Islam, jemaat Indonesia Liberal. Darwa jin. Juga di antara pengusung-pengusung ideologi ini dari kalangan orang-orang yang punya ideologi wahdatul adyan wal musawatu bainal adyan, yang dikenal dengan sebutan pluralisme. Pluralisme. Nah, ini apa? Bentukannya jin taksi. Menyamakan semua agama. Agama itu sama, Pak. Sama-sama menuju ridhonya Allah. Sama-sama kepengin meraih surga. Banyak jalan menuju Roma. Islam itu kendaraan saja. Kristen kendaraan saja. Yahudi kendaraan. Semata-mata kendaraan menuju ke tujuan yang sama, meraih surganya Allah. Lalu jangan itu pemberian, pencetus yang paling tahu Gus Dur, sama tiga, ada pluralisme. Sehingga dia berusaha untuk membela kaum minoritas, kata membela yang kufur, kecuali Islam. Sehingga disuarakan agama semua dengan sama. Allah SWT. Juga ternyata para kelasikum yang mengaku paham ini dari kalangan antidemokratiu, penganut paham demokrasi. Bisa dilihat kebebasan hukum rakyat, dari rakyat, untuk rakyat, kepada rakyat, atas rakyat, bawah rakyat, samping semuanya rakyat. Tidak ada kaitannya dengan hukum Allah. Apa yang dimaukan sama rakyat, sah. walaupun kalian haram, bebas bersuara, bebas bersuara, bebas memilih dengan tanpa terkait dengan hukum Islam sama sekali. Semuanya sah kecuali bebas Islam. Ada kalau ini semua terkait dengan perkara syubhat, kekufuran, kesyirikan, kesyirikan, kebid'ahan, kebid'ahan, penyimpangan, penyimpangan, mereka semua sebagai pengusung-pengusungnya. Ini lebih berbahaya dibandingkan dengan orang baratnya pelaku kebid'ahan. Yang ini jelas kelihatan jorok, kelihatan jelek, hina, rendah, hewan. Kalau yang ini penampilan tokoh-tokoh intelektual, tokoh-tokoh cendekia, gelarnya tuh nggak cuma LC ya, itu makan ringan ya pak, doktor, profesor, dan juga terus ini yang berbahaya, yang harus diwaspadai para penyeru penyeru kehidupan. Adapun terkait dengan bab syahwat, yang terkait dengan bab syahwat para kalau itu, di samping mereka juga juga didukung oleh para ashabul ma'asi wa grup kaum fusah, orang-orang yang fasik, orang-orang yang fasik. Itu jelas mereka pelakunya. Tapi jangan lupa, yang di atas pun juga punya andil besar di dalam mengkampanyekan berbagai macam bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Ketika muncul fenomena LGBT, nah, bisa tahu panjangannya ini, muncul fenomena LGBT, L lesbian, G gay, V bisex, T transgender. Masya Allah, berarti update juga banyak. Nah, ketika muncul yang namanya LGBT, kalau terkait dengan para pelaku, orang-orang gay-gay jelas mendukung. Malah mereka dibiayai dari dunia internasional, gerakan gay di Indonesia ini. Yang lesbi-lesbi, yang gay, semuanya senang mereka ya pak. Jadi biasa, kaum muslim tahu mereka memang pelakunya. Tapi yang sangat-sangat berbahaya warahmatullahi wabarakatuh, yang justru melegalkan LGBT itu dari kalangan jin, dari kalangan jemaat Islam liberal. Apa Indonesia liberal, kan Islam? Jemaat Indonesia liberal. Kecil. Tokoh-tokoh kecil semacam Ulil Abdallah, Ulil Absor Abdallah, itu yang apa namanya yang membolehkan dan yang mengakomodir pemahaman-pemahaman semacam ini. Hadirin. Barakallahu. Ini yang terkait dengan masalah Qurriyatun Mutlaqah. Tidak selayaknya seorang muslim, terutama pemuda, pemudi, kaum muslimin, tidak selayaknya mereka tertawa arusnya orang-orang barat. Ketika mereka mengkampanyekan kebebasan, mereka tidak mendambakan kebahagiaan untuk kaum muslimin. Atau jangan kamu anggap itu sebagai kebebasan. Pada hakikatnya, pada nyatanya, para pelaku itu adalah perbudakan. Ketika anda wahai pemuda muslim, pemudi muslimah masuk dalam jeratan mereka atas nama kebebasan, anda dianggap bebas berbuat apapun, pacaran dimanapun, zina dimanapun, cover dimanapun, bebas berbuat. Jangan kira anda meraih yang namanya sebuah keremangan, sebuah kebahagiaan. Anda sesungguhnya masuk dalam gerakan perbudakan, namanya perbudakan hawa nafsu. Anda akan diperbudak oleh hawa nafsu. Hawa nafsumu lah yang menjadi pemimpin kamu, yang menuntun kamu, bukan Allah dan Rasulnya. Anda sebagai budak-budak yang terkait dengan dunia, namanya abdul dunia. Terkait dengan syahwat, abdul syahwat, budaknya syahwat. Terkait dengan syubhat, abdul syubhat. Wahai, hati-hati. Anda akan terperangkap dalam perbudakan modern, perbudakan hawa nafsu, diperbudak oleh hawa nafsu anda, ujungnya adalah halak, kebinasaan, wadamar, kehancuran, dan perkara-perkara yang mengerikan dari kesengsaraan yang ada. Barakallahu fiik. Hati-hati, jangan termakan yang satu. Ini jenis yang pertama dari kebebasan yang diharamkan dalam Islam, namanya kebebasan mutlak. Yang kedua, jenis yang kedua yang disampaikan tadi oleh para pengusung HAM, yaitu hurriyatun syakhsiyah, kebebasan individu, yakni bi ayyaf'ala ma la yadhurru bil akharin. Dia dibebaskan untuk melakukan apapun selama tidak mengganggu orang lain. Nah, yang ini para ulama itu juga syibhul mutlaqah. Hurriyatun syibhul mutlaqah, kebebasan yang semi-semi mutlak. Kenapa dikatakan semi? Ya, dikarenakan kebebasannya sama. Anda bisa bebas melakukan apapun, mengucapkan apapun, berakidah apapun. Tapi ada satu poin, satu ketentuan saja. Satu ketentuannya, yaitu jangan mengganggu orang lain. Jangan mengganggu, menyakiti orang lain. Ini namanya hurriyatun syibhul mutlaqah. Dengan prinsip ini, seseorang itu menurut mereka bebas dan diperbolehkan melakukan apapun yang penting secara pribadi. Anda kepingin minum minuman keras, mau ganja, mau morfin, mau marijuana, mau apa dalam macamnya, silakan. Tapi privasi. Udah masuk di rumahnya antum, dalam rumah antum mau nenggak ganja, mau pil ekstasi, mau morfin, sedot seperti itu, mau dihisap, mau diapa, anda fly segala macamnya, anda pemuda minum alkohol, wine, whisky, anggur merah misalnya, anda berteman dengan perempuan pelacur segala, silakan bebas. Yang penting tidak mengganggu orang. Itu namanya kebebasan semi mutlak. Apa ya? Anda boleh berbuat apapun selagi jangan mengganggu orang lain. Di sini mereka mengecualikan tindakan-tindakan kriminalitas. Jangan. Kenapa? Mengganggu orang lain. Nah, tapi selain itu, anda mau jadi Nasrani, mau jadi Yahudi, penyembah batu, penyembah pohon, penyembah demit, penyembah dukun, silakan. Anda mau jadi Konghucu, mau jadi Buddha, mau jadi Hindu, orang yang paling kafir, silakan. Anda mau di kamar teriak-teriak menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran, menghina Islam, silakan. Yang penting dalam rumah, jangan depan banyak orang, ganggu orang lain. Nauzubillah. Ini semua adalah syibhul mutlaqah. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum yang sedang masyhur di zaman sekarang. Kalau yang sebelumnya itu dulu. Sekarang mereka baru merasakan betapa persisnya penderitaan dan kehinaan mereka dengan tuakan kebebasan mutlak tadi. Sadar mereka bahaya. Akhirnya diganti sebuah ketentuan, yaitu selama tidak mengganggu orang lain. Ini yang sekarang paling masyhur juga. Bukan hanya masyhur di kalangan orang-orang kafir, tapi ini yang sekarang ditanamkan bahkan sudah tertanam di hati-hati dan pikiran-pikiran kebanyakan kaum muslimin yang awam. Yang awam, yang jauh dari Islam. Anda bebas. Yang penting tidak mengganggu orang lain. Patokan halal haram ketika mengganggu orang lain. Patokan boleh tidak boleh ketika mengganggu orang lain. Kalau mengganggu orang lain, haram. Tidak boleh. Kalau mengganggu, halal-halal saja. Di zaman sekarang ini yang lebih berbahaya para kelompok ini. Di zaman sekarang ini dengan tindakan jazakumullah, banyak umat Islam yang punya pikiran kerja apapun silahkan, yang penting tidak ganggu Anda, tidak ganggu lo, tidak ganggu Anda, tidak ngambil harta Anda, terserah. Yang ini kerja jadi pelancong, ya saya kan yang ini tidak ganggu Anda. Saya nggak ganggu Anda. Saya nggak pernah ngambil harta Anda, nggak pernah ngurusi kehidupan Anda. Silakan Anda dengan kehidupan Anda. Saya dengan kehidupan saya. Tanya lagi, mereka ini. Ini adalah di masyhur yang laki betul-betul mengerikan tersebar di mana-mana di kalangan umat. Haram atau nggak haram? Ya haram. Dalam Islam barakallahu fikum. Yang namanya keharaman, yang namanya kemadharatan itu umum. Tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang haram. Tidak boleh mengerjakan tindakan-tindakan yang bermadharat, baik yang membahayakan orang lain atau yang membahayakan diri. Kata Rasulullah SAW, la darara wa la dirara. Begini mereka hanya mengambil satu kalimat, la dirara, tidak boleh mengganggu orang lain. Lupa dengan yang satunya lagi, la dharara. Yang namanya la dharara tidak boleh ada kemadharatan. Tidak boleh ada kemadharatan. Yang ini umum terkait dengan diri pribadi ataupun orang lain. Kalau dirar membahayakan orang. Sehingga dalam Islam semua yang mengandung perkara haram, semua yang mengandung perkara yang madharah, semuanya dilarang. Baik terkait dengan individu pribadi yang seorang muslim, apalagi mengurusi orang lain, membawa orang lain, barakallahu fikum. Nah, ini yang kedua, yang sesungguhnya sama dengan yang sebelumnya, cuman sedikit dimodifikasi. Tapi intinya adalah hati-hati, ya hati-hati dari kebebasan yang semuanya merusak, menghancurkan moral kaum muslimin, terus menghancurkan sebuah bangsa dan negara. Barakallahu. Yang kedua dari macam-macam kebebasan, tadi kan kebebasan yang tercela yang haram. Sekarang yang paling ini, yang kedua al-hurriyatu syar'iyyah. Kebebasan yang syar'i, inilah hakikat kebebasan dalam pandangan Islam. Barakallahu. Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam makalah beliau Hurriyatul Ra'i, beliau mengatakan innal hurriyata sahihah innama hiya fil Islam dinillahil haq alladhi jaa li ikhrajin nas min dhulumati ila nur min dhulumati al-jahl wal kufr wash-shirk war-radail al-akhlaqiyyah ila nur al-Islam. Kebebasan yang sah, kebebasan yang benar itu hanya ada dalam Islam, agama Allah yang hak, mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya, dikeluarkan dari gelapnya kejahilan menuju cahaya ilmu, dikeluarkan dari gelapnya kekufuran menuju keimanan, gelapnya syirik menuju terangnya tauhid, gelapnya bid'ah menuju terangnya sunnah, gelapnya maksiat menuju cahaya ketaatan kepada Allah, dikeluarkan menuju cahaya Islam. Cahaya Islam yang mengandung unsur tauhid, mengesakan Allah dalam perkara ibadah, bertawajjuh kepada Allah, kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah. Islam yang mengandung unsur al-kufru bitaghut, mengkufuri taghut-taghut, segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu yang namanya al-furriyatus sahihah. Kata beliau, seorang manusia, seorang insan, seorang muslim, dia terbebaskan dari peribadatan, perbudakan kepada selain Allah. Itu yang maksud. Seorang insan, seorang muslim, terbebaskan dari segala bentuk peribadatan, perbudakan kepada selain Allah. Dia hanya beribadah kepada Allah semata, menyembah Allah semata, mengabdi kepada Allah semata, meminta kepada Allah semata, bersandar kepada Allah semata, menyerahkan semuanya kepada Allah semata. Itulah furriyatun sahihah. Perlu dipahami, barakallahu fikum, terkait dengan furriyatun sahihah, kebebasan yang benar ini, ada beberapa usul, prinsip-prinsip mendasar dalam Islam yang harus kita pahami. Yang dengan itu barakallahu fikum, kita akan bisa memahami kebebasan Islam yang dimaksud. Ini muhim juga, usul muhimmah di hadir masa. Prinsip-prinsip penting dalam bab ini barakallahu. Yang pertama, prinsip Islam yang pertama ialah wajib bagi semua kaum muslimin untuk meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan mereka sia-sia. Ingat baik-baik, Allah tidak menciptakan mereka sia-sia. Enggak diperintah, enggak dilarang, dibiarkan untuk memilih sesudah hawa nafsunya. Lah, Allah tidak menciptakan manusia dan jin sia-sia. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ayahdabul insanu ayyutra ka sudah. Apakah orang bisa mengira dibiarkan begitu saja? Enggak diperintah, enggak dilarang, kayak ikan ternak. Jangan. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kamu mengira, apakah kamu menduga kami menciptakan kamu sia-sia dan yang kembali kepada kamu? Tidak. Jangan punya dugaan semacam itu. Allah menciptakan kita tidak sia-sia, tapi Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada-Nya. Ini yang pertama ya. Yang kedua, wajib atas kaum muslimin untuk meyakini bahwasanya hak tasyri', hak menetapkan syariat itu murni milik Allah Azza wa Jalla. Yang berhak menentukan syariat hanya Allah, hanya Allah Ta'ala saja. Tidak ada hak bagi siapapun untuk bagi. Yang mengatakan ini haram, yang mengatakan ini halal, hanya Allah Azza wa Jalla. Disampaikan melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini jangan, yang ini nababa, yang ini haram, yang ini halal, yang ini ta'af, yang ini maksiat, yang ini kufur, yang ini iman, yang ini syirik, ini tauhid. Itu semua yang menetapkannya adalah Allah Azza wa Jalla, bukan hawa nafsu masing-masing orang. Allah mengatakan dalam firman-Nya, inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Allah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Kalau mengatakan dalam yang lainnya lagi, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Sesuatu apapun yang kamu ikhtilafkan, hukumnya kembali kepada Allah. Namanya makhluk tasyri'. Jadi masalah hukum, masalah syariat tidak kembali kepada hawa nafsu kalian. Tidak kembali kepada selera rakyat. Lah, tapi semua yang menetapkannya adalah Allah Azza wa Jalla melalui Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sudah ada ketetapannya di dalam agama Islam yang mulia. Dijelaskan ini perkara ibadah, perkara akidah, perkara ahkam, perkara hukum syariat, perkara akhlak, perkara adab. Ini yang boleh, ini yang tidak, tercela, ini yang bagus. Sudah dijelaskan semua dalam Islam. Hak murni Allah Azza wa Jalla. Yang ke yang ketiga, prinsip yang ketiga ialah wajib atas setiap kaum muslimin untuk meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah meletakkan syariat untuk mereka. Mereka harus meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidaklah meletakkan syariat untuk mereka kecuali yang bermanfaat untuk mereka, yang memperbaiki hati mereka, yang memperbaiki keadaan dan hidupnya mereka, yang membawa kebahagiaan mereka dunia akhirat. Harus yakin. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini, memerintahkan itu, yakini itulah sumber kebahagiaan, itulah sumber kemaslahatan, pasti bermanfaat, pasti baik untuk kita, hati kita, kehidupan kita, dunia kita, dan akhiratnya. Kita harus yakin barakallahu fikum, tidaklah Allah mengharamkan sesuatu melainkan sesuatu yang membahayakan mereka, membahayakan hati mereka, membahayakan akhlak mereka, membahayakan kehidupan mereka. Ketika Allah melarang syirik, melarang kufur, melarang bid'ah, melarang kemaksiatan, melarang akhlak yang tercela, yakini di situ terdapat kerusakan-kerusakan yang bisa menghancurkan diri kita, hati kita, agama kita, dunia dan akhirat. Yakini. Sehingga tidak ada kebaikan dan kesempurnaan pun melainkan sudah Allah tetapkan dalam Islam ini. Tidak ada kejahatan, kemadharatan, keterkaraan, kesesatan, kewaliman melainkan sudah Allah haramkan dalam Islam. Jangan baik. Sehingga kaum muslimin diminta untuk mengikuti aturan-aturan tadi. Semuanya baik, maslahat, manfaat dari baik. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lilladzi aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an berkali inilah yang memberikan bimbingan-bimbingan kepada kalian perkara yang paling bagus, yang paling maslahat, yang paling manfaat. Tarawih. Asyina jangan mencari yang lain. Yakin baik-baik prinsip. Yang keempat, yang keempat ialah kaum muslimin wajib berpegang teguh dengan Islam ini, mengamalkan Islam, beragama sesuai dengan batasan-batasan aturan-aturan Islam. Dalam urusan agama mereka dan juga dalam urusan duniawi mereka. Wajib. Harus. Waqtasimu bihamdillahi jami'an wa tafarraqu. Adalah kau berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan jangan berpecah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang beriman, hendaklah kau masuk dalam Islam secara totalitas. Itu bukan semata-mata wawasan, tapi harus diilmui, diamalkan, dipegangi, diwujudkan dalam keseharian kita. Paham-paham? Ini semuanya prinsip yang masyhur. Dari sini warahmatullahi wabarakatuh, kita menyatakan tidak ada kebebasan mutlak dalam Islam. Betul? Tidak ada kebebasan mutlak dalam Islam. Kita menentang ideologi barat, kita menentang ideologinya Ham, kita menentang ideologinya Ji, ada yang lain lainnya. dari pihak-pihak yang mengusung kebebasan tadi. Yang kedua, yang diinginkan dalam Islam, kebebasan yang diinginkan dalam Islam ialah kebebasan bagi masing-masing insan, bagi masing-masing muslim untuk memilih apa yang dia inginkan, yang dia suka dari perkara-perkara yang Allah mubahkan, yang Allah halalkan dalam syariat. Dia bebas untuk apapun selama tidak ada pelanggaran-pelanggaran dalam Islam, selama diinginkan dalam Islam. Dalam bab makanan, silakan dia makan apapun selama tidak ada larangan dalam Islam. Dalam masalah minum, silakan bebas minum apapun selama tidak ada larangan Islam. Mau pakaian, mau ngalai dalam perkara muamalah, dalam perkara akad, dalam perkara jual beli, silakan bebas, bebas, silakan pilih, silakan berekspresi selama tidak ada larangan Islam. Wahdah, dibebaskan selama tidak ada larangan Islam. Baik, semuanya dengan aturan-aturan Islam. Selama Anda sesuai dengan batas itu semuanya, silakan. Tidak ada yang mengekang Anda, tidak ada yang maksa Anda, tidak ada yang mengintimidasi Anda, silakan. Selama semua itu dalam koridor syariat. Agar dia, kita yang masih ibnu-ibnu, belum menikah, kepengen menikah, silakan. Mau menikahi wanita asli, mau dari Manado, mau dari Gorontalo, mau dari Poso, mau dari Jawa, luar Jawa, silakan. Bagi Allah ta'alaikum menerita, silakan kamu menikahi wanita yang kamu sukai. Tapi ingat, ada ketentuan wanitanya. Kan gitu ya, dinikahi karena sakitnya, karena hartanya, karena nasabnya, karena agamanya. Apa kata Rasul? Apa kata Rasul? Kalau tidak dicintai saja, cari perempuan yang punya agama. Kalau tidak perempuan, silakan menikah dengan akhwat manapun, yang penting yang soleh. Betul? Bebas tapi ada larangan. Akhirnya, itulah yang dimaksud dengan hurriyatun sahihatun syar'iyyah. Dan ingat, batasan-batasan tadi buat untuk kemaslahatan Anda sendiri. Ketika Anda mengikuti aturan, Anda akan mendapatkan kebahagiaan yang tenang, kehidupan yang tenang di dunia dan di akhirat. Ketika Anda melampaui, melanggarnya, maka Anda akan sengsara, binasa, hancur. Sebagaimana hancurnya orang-orang barat yang mengandung berbagai macam paham kebebasan yang mutlak. Barakallahu fiikum. Saya mau tanya ya, Pak. Dengan keterangan di atas, apakah kita boleh mengekang kebebasan? Dengan keterangan di atas, apakah boleh kita membatasi kebebasan? Jawabannya? Boleh. Bahkan harus. Ya, harus. Kalau kebebasan tadi sudah mulai jauh melanggar, batasi. Sampai sini saja, jangan kamu melampaui. Kalau kamu melampaui, jatuh dalam kekurangan Allah. Jelas dalam Islam ada hurriyat mahjurah, kebebasan yang barakallahu fikum. Ini secara global barakallahu fikum, sesungguhnya cukup banyak yang mau diangkat, tapi secara global, secara umum tergambar pada kita semuanya bagaimanakah konsep Islam dalam perkara kebebasan yang diminta kepada segenap kaum muslimin, wal muslimat, yang tua, yang tengah baya, yang dewasa, yang pemuda, yang pemudi, yang remaja, yang remaji. Hendaklah kalian terikat dengan bimbingan Islam. Kalian sudah dikasih kebebasan yang begitu luas dalam Islam dengan aturan Islam. Pegangi itu semua, Anda akan bahagia. Jangan termakan oleh hawa nafsu kamu. Jangan termakan oleh slogan-slogan kufar yang hendak menarik kamu menuju kepada kebebasan mutlak. Itu adalah kehancuran, kebinasaan, itu adalah perbudakan dan itu akan menuju kepada kehidupan hewan. Tarakallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jam 11:30. Coba misalnya ya. Ini soal nanti malam atau sekarang? Kan ada jadwal tanya jawab ya? Iya. Kalau itu cuma ya. Jangan sekarang berarti. Pegang, disimpan untuk nanti malam barakallahu'alaikum khusus tanya jawab. Saya mulai kali pertama dan yang kedua dan yang sebelumnya barakallahu'alaikum. Kalau yang mudah dijawab, yang mudah jawabannya Allahu'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.